Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun wa salatun wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan paham takwa? Apa yang dimaksud dengan takwa menurut surat Al-A'raf 26? Saya sudah bolak-balik katakan saya ini bukan Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat itu tahu di ayat-ayat. Saya tak pula ingat ayat. Apakah ada ditentukan pakaian bagi penduduk surga, Pak Ustaz? Istabrak sutra berwarna hijau, khudrin, akhdar, hijau. Karena pada waktu itu warna yang paling disenangi adalah warna hijau. Tapi nikmat surga itu mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Itulah nikmat surga. Bagaimana seharusnya berpakaian muslim yang baik? Laki-laki tutup pusat, tutup lutut. Tapi yang paling elok lengkap dengan sorbannya sunnah, pakai jubah warna putih. Yang perempuan illa hadza wa hadza, tutup semua kecuali wajah, telapak tangan, zahiruha wa batinuha. Apakah bersentuhan dengan babi wajib disamak? Ya, 7 kali siram, 1 kali pakai air bercampur tanah, campur dengan tanah, mau di awal mau di ujung terserah, tapi kalau bisa di awal atau di tengah supaya nanti di akhir dibilas dengan air biasa. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing menjilat bejana berisi air, fa ahriquhu, tumpahkan airnya, lalu kemudian basuh bejana, mangkok, ember, bekas, siram dengan 7 kali siram. Salah satunya dengan campuran air tanah. Kalau kita ke kebun sawit terus ada bekas pijakan babi, terus terkena kaki celana kita, apakah kita sama juga? Tidak. Karena kita tak bersentuhan langsung. Ini babi, ini babi. Ini anjing, ini anjing. Sama-sama kering. Anjing itu kering, kita kering. Enggak. Atau sama-sama mandi hujan sama anjing. Sama-sama basah. Masuk, tak juga. Satu basah, satu kering. Anjing itu basah, buka kena sungai, kita duduk. Kena dia. Itu baru kita sama. Dijilatnya, baru kita sama. Syekh, apa hukum bagi pengurus masjid tak mau mengeluarkan uang masjid untuk kebutuhan masjid? Itu bukan duit dia, itu duit umat. Dia kan diberi amanah, maka musyawarahlah. Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai memusyawarahkan duit umat ini. Jangan sampai semau dia saja. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu bermusyawarah memutuskan perkara mereka. Bagaimana hukum dari Paitren? Baru-baru ini Paitren mendapat label halal dari MUI. Kalau sudah MUI mengeluarkan, selesailah. MUI ada komisi fatwa, komisi fatwa mengeluarkan, pakailah fatwa MUI. Apa batal solat kita ketika dalam solat itu kita menelan air liur? Tak batal. Kalau sampai tak boleh menelan air liur, pasti siapkan kotak satu. Bagaimana kehidupan ulama besar dahulu dengan keluarganya, Pak Ustaz? Imam Malik bin Anas memakai jubah kebesaran dengan wibawanya, memakai sorban, duduk menyampaikan hadis. Anak laki-lakinya, muridnya, anak perempuannya dibalik tirai, karena perempuan tak boleh menyatu. Suruhnya murid membaca hadis. Ya. Asal salah murid yang baca itu, anak perempuannya dari dalam membetulkan. Salah tuh, kata anak perempuannya. Rupanya anak Malik, anak Imam Malik hafal Muwatta yang perempuan. Yang laki-laki tak hafal. Nah, jadi memang membesarkan anak laki-laki ini agak susah sikit. Jadi anak-anak ulama itu luar biasa. Begitulah mereka. Syekh Sami Mutawalli Sya'rawi, anak Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, mantan pimpinan Majma' Buhus, lembaga riset. Apa kata Syekh Sami? Aku tak pernah menengok ayahku tidur dengan emak. Sampai-sampai aku bingung, kok bisa kami lahir? Saking kan ulama itu luar biasa untuk umat ini. Lalu kemudian Syekh Mustafa Al-Maraghi ketika menulis tafsir Al-Maraghi, 10 tahun dia mengaku tidurnya cuma 4 jam aja sehari semalam. 4 jam mengajar di Sudan, menulis tafsirnya jadi, muridnya ada, anaknya ada, hidupnya ada, mati 4 jam. Mohon maaf Pak dokter yang sudah ceramah harus 8 jam, buktinya dia hidup juga. Nah, ini tentang bahkan hidupnya berkah. Jadi tidur ini sebenarnya bukan kuantitasnya tapi kualitas. Tidur yang paling berkualitas habis isya, coba lu tidur habis itu bangun, insyaallah segar. Apa perbedaan hadis Qudsi dengan Al-Quran? Al-Quran lafaznya dari Allah, tak boleh dirubah lafaznya. Sedangkan hadis Qudsi lafaznya itu bisa diriwayatkan bil makna. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu mengingat aku dalam dirinya, maka aku akan mengingat dia dalam diriku. Itu kalau dibaca dalam solat, al-muta'abbad bi tilawatih, ayat Quran dibaca dalam solat. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Selesai Al-Fatihah baca ayat ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hadis Qudsi tak bisa. Al-maghdubi 'alaihim waladh-dhallin amin. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Oh, itu selesai ustaz kok. Tak bisa dibaca hadis Qudsi menggantikan. Itu makna al-muta'abbad bi tilawati. Hadis Qudsi di pangkalnya ada fima yarwihi an rabbihi atau qala Allahu azza wa jalla. Hadis Qudsi ada dalam Sahih Bukhari, hadis Qudsi ada dalam Sunan Tirmizi, hadis Qudsi ada dalam Musnad Ahmad bin Ambal, hadis Qudsi ada dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah, hadis Qudsi ada dalam Mustadrak Al-Hakim, hadis Qudsi ada dalam kitab Al-Jami Al-Kabir. Payah mencari hadis Qudsi ini, dulu payah, sekarang disatukan menjadi satu kitab. Nama kitabnya Al-Ahadis Al-Qudsiyah, 400 hadis. Download gratis di internet. Al-Ahadis Al-Qudsiyah PDF, enter. Langsung dapat download. Udah saya download tak dapat-dapat Pak Ustaz. Paket hadis. Hadis Nabawi juga wahyu secara makna, sementara lafalnya berasal dari Rasulullah. Lantas mengapa kita tidak menyebutnya hadis Qudsi juga? Dhamir dalam hadis Qudsi dinisbatkan kepada Allah. Inni haramtu zulma ala nafsi. Itu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam situ. Aku di situ Allah. Di pangkalnya ada fima yarwihi an rabbihi. Qala Allahu azza wa jalla. Itu salah satu indikasi tentang hadis Qudsi. Quran, hadis Qudsi, hadis Nabawi. Cara membedakan hadis Qudsi hadis Nabawi, di pangkalnya ada fima yarwihi an rabbihi. Qala Allahu azza wa jalla. Dhamirnya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Baitul Izzah? Stasiun transmisi. Ini Lauhul Mahfuz. Ini Baitul Izzah, ini Nabi Muhammad. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turunlah Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Stasiun transmisi. Serentak sekali turun. Anzalna dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itulah yang turunnya acak kadut kacau balau. Adapun yang turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, Al-Fatihah. Susunannya macam Quran yang ada di tangan kita sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Tapi begitu dari transmisi Baitul Izzah ke Nabi, yang pertama kali turun bukan Al-Fatihah. Yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Makanya Quran itu mukjizat, cara turunnya saja mukjizat, belum lagi isinya, cara turunnya saja pun mukjizat. Paham artinya kan, supaya jangan ada dusta di antara kita. Ustaz, bagaimana dapat kekayaan dari uang haram? Tiba-tiba taubat. Dan bagaimana dengan kekayaan yang didapat dari uang haram tadi? Ulang dari nol. Balikkan. Menggeser sempadan tanah orang. Balikkan. Dulu duit orang dipakai, balikkan. Orangnya sudah mati, cari ahli warisnya. Ahli warisnya tak ada, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, masalih ammah, masjid, MDA. Bagikan, ulang dari nol balik. Ini sekarang banyak orang taubat enak aja, ambil tasbih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Dah selesai, enak aja. Dari nol, orang Pertamina aja yang sanggup tuh, dari nol ya Pak. Saya punya keponakan perempuan, hampir tiap hari kesurupan. Mohon solusinya Pak Ustadz. Rukyah pribadi, baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sekali, Qul huwallah tiga kali, Qul falak sekali, Qul binas sekali, pangkal Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, habis itu wa ilahukum ayat kursi, habis itu ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati 7. Al-Fatihah, Qul wallah, Qul farak, wa binas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Habis itu dihembuskan ke muka. Disapukan ke muka. Sapu bahasa Melayu, datang orang Jawa diambilnya sapu. Diusapkan. Usapkan. Nah. Dah itu dibacakan lagi, sambil membacakan tadi dihembuskan ke air. Habis itu diminum airnya. Diteliti di Jepang, air yang sudah dibacakan tadi dilihat pakai mikroskop hyper, ternyata molekul-molekul cahaya terang benderang luar biasa. Yang meneliti bukan awak, Suzuki, Yamaha, orang Jepang. Lalu kemudian tak juga berubah, tak juga hilang, bawalah ke pakar ruqyah. Masjid Al-Falah, rumah sehat bawah Ustaz Saifullah. Pagi sampai sore Ustaz Saifullah. Malam naik ke atas Ustaz Zafrullah. Ada dua di situ. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Ingat jin, ingat Zainab. Bawah ada tempat bekam, ada sengatan lebah, ada juga ruqyah di bawah. Ruqyah. Kenapa tak Ustaz Somad aja ruqyah? Ini ada seninya, ada ilmunya masing-masing. Ayat yang dibaca sama, cuman kadang-kadang kita yang baca jin itu bukan keluar, ketawa dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Saya tengok Ustaz Zafrullah baca, dia pejam mata santai. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Orang menjerit-jerit. Tapi ada pula orang baca ayat kursi, ketawa jin itu. Masa setan ngusir setan gitu dia. Rupanya yang baca tu seboleh dua boleh sama setan. Bagaimana cara membentengi diri dari kemewahan dunia, padahal ada kalanya kita membutuhkan dunia. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Adalah orang lesu, letoy, lemah, loyo di samping pasar, pakaiannya compang-camping. Aisyah bertanya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya, siapa? Man hada? Siapa ini? Orang di pasar menjawab, huwa azhadan nas. Dia orang yang paling zuhud. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Kana Umar ibn al-Khattab azhadan nas. Umar bin Khattab orang yang paling zuhud. Idza takallama asma', kalau bicara suaranya lantang. Wa idza daraba auja', kalau memukul pukulannya keras. Wa idza masya asra', kalau berjalan jalan langkahnya tegap, cepat dan kuat. Jadi zuhud itu bukan bawanya letoy, lesu, mau mati. Tidak. Oleh sebab itu pegang dunia ini, pegang kekuasaan. Nik Aziz dari Kelantan, orangnya zuhud. Jabatannya apa? Gubernur Menteri Besar Kelantan. Rumahnya sederhana, hidupnya bersahaja. Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin. Nah, jangan diajarkan kepada anak-anak kita hidup zuhud, tinggal di gua, lalu berlumut-lumut di tepi sungai. Habislah dunianya diambil orang kafir. Nanti saya sebut kafir anti kebinekaan. Saya seorang mahasiswa, gimana cara yang baik untuk mengekspresikan rasa suka saya kepada seseorang akhwat? La ilaha illallah. Kok kuliah aja? Bisa pikirkan akhwat-akhwat, kuliah aja. Kami dulu tak ada cerita akhwat-akhwat. Kami dulu kuliah ya. Kalau tak percaya tanya kawan-kawan yang seangkatan dengan saya. Di Riau ini yang seangkatan dengan saya Ustaz Zulfadli LCMA di Kanwil. Tanya dulu. Ada kalian waktu kuliah dulu mikir akhwat-akhwat? Tak ada. Kami kuliah-kuliah-kuliah selesai. Habis itu kuliah-kuliah-kuliah selesai. Balik ke Pekanbaru. Banyak orang ngantri datang. Tak hitung-hitung. Lalu buka buku catatan 7 oleh ada. Saya sudah mengenal seorang akhwat Pak Ustaz, tapi dia mau selesaikan studinya dulu. Kau selesaikan saja kuliahmu nak, selesai itu kau berprestasi, insya Allah Allah akan pertemukan kau dengan orang baik-baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita doakan wala aziban illa zawajta, yang belum menikah supaya berikan mereka jodoh yang baik ya Allah. Paling kuat aminnya mau dekat dulu. Kalau bersentuhan tapak tangan suaki suami istri Pak Ustaz, batal apa tak batal? Mazhab Syafi'i bersentuhan tak mahram batal. Bernafsu tak bernafsu batal. Mazhab Hanafi bernafsu tak bernafsu tak batal. Karena makna aula wastun nisa, kau menyentuh kulit, makna menyentuh di situ bukan menyentuh kulit, maaf cakap, makna menyentuh di situ jima. Karena Quran itu bahasanya lembut, dia tak sebut kata jima tapi menyentuh. Kalau jima baru batal, kalau tak jima tak batal. Itu Hanafi. Kalau Maliki, bersyahwat batal, tak bersyahwat tak batal. Saya ulang balik, Syafi'i bersyahwat tak bersyahwat batal. Hanafi bersyahwat tak bersyahwat tak batal. Maliki pertengahan, bersyahwat batal, tak bersyahwat tak batal. Kau tadi kau sentuh binimu? Iya. Habis itu kenapa kau salat? Aku tak bersyahwat nengok dia. Nengok biniku tak bersyahwat, bini orang aku bersyahwat dulu. Ah, ini bahaya. Bagaimana Ustaz pendapat antum kepada Habib Bahar bin Smith yang sangat keras menyinggung pemerintah? Itu style dia. Siapa saya mengkritik orang? Itu gaya dia. Enggak ada lo enggak rame. Itu gaya dia berapi-api. Jadi kalau belajar sama Ustadz langsung seperti subuh ini, apakah dapat disebut bersanad? Hafallah hadisnya. Nanti balik dari sini, saya ini udah bersanad nih. Apa hadisnya? Entah aku, entah lagi. Entah aku. Hafallah hadisnya. Masalah bersanad tak bersanad, yang penting kita belajar mengamalkan. Sanad bersanad itu bukan untuk bongo. Liyatabaha man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu. Mimma yubtawa bihi wajhullah, yang mestinya untuk mencari keriduan Allah. Tapi dia tuntut itu untuk apa? Liyujari bihi ulama, liyumari bihi sufaha, hanya untuk menyombongkan diri pada ulama dan membodoh-bodohi orang jahil. Lam yajid irfal jannah, dia tak mencium bau surga. Lalu kenapa Ustaz jelaskan tadi sanad? Ustaz mau menunjukkan? Bukan. Saya mau menjelaskan begini tradisi keilmuan dalam hadis. Dalam qiraat ada sanad, dalam tarekat ada silsilah, dalam hadis ada sanad. Ustaz fulan itu qori bersanad, ada sanad. Apa hukumnya mengangkat anak? Pasal dalam 3 hari lalu ada pengajian, salah satu ulama mengatakan tak boleh angkat anak. Mengangkat anak baik, apa tak boleh? Tapi ada 3 hukum, mengangkat anak, hukum adopsi di Indonesia yang melanggar. Pertama, tidak boleh menisbatkan anak angkat kepada bapak angkat, bin sama bintinya. Yang kedua, kalau anak angkat tadi sudah besar, maka dia tidak mahram. Anak itu gadis, di rumah pakai celana pendek, ditengok sama bapak angkatnya. Berapa banyak anak angkat menjadi bini angkat? Yang ketiga, kalau anak ini nanti mau nikah, berapa banyak pula bapak angkat petantang-petenteng dia nikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Itu bukan anakmu, Mas Bro. Ada ayah kandungnya? Tak ada, Pak Ustaz. Ini bukan anak yang kami temukan dari ayahnya. Ini dulu anak kami jumpai di kardus. Jadi gimana ini? Walinya wali hakim. Fasultan waliun man la waliyalaha. Hakim Pak Kua menjadi wali bagi orang yang tak wali. Jadi kalau bapak ibu mengangkat anak, selamat dari yang 3, bintinya tetap pakai, dia tidak di rumah leluasa dengan buka aurat, dan waktu nikahnya nanti tetap walinya, wali asli atau wali hakim. Baik, apa salahnya? Ada anak orang susah, ajak dia ke rumah sekolah kan. Nah, ini baik, tapi jaga yang 3 tadi. Ini kalau dikatakan tak boleh angkat, berapa banyak anak-anak yang mestinya dapat pendidikan layak gara-gara ini tak dapat. Boleh bersyarat. Apa hukumnya kalau hobi merehab modif motor? habislah duit asik gara-gara CB100. Padahal banyak anak yatim yang celananya tak berapa kali jahit dah, kuyak asal dijahit kuyak. Berapa banyak anak MDA. Kalau punya hobi, buatlah hobi itu yang kira-kira akan bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Modif motor, modif, bukan saya tak hobi motor-motor ni, suka juga saya. Tapi buatlah, jangan habis waktu gara-gara itu. Alhamdulillah, Ustaz Doni, Ustaz anak muda kita. Beda Ustaz anak muda sama Ustaz tua. Kalau Ustaz tua sorbannya di belakang, kalau Ustaz Doni sorbannya di muka. Maka anak-anak muda yang punya motor dikumpulkan, pergi pagi sore Ahad, pergi ke masjid di sekitar Pekanbaru, di daerah Kulim, di daerah Rimbo Panjang, di daerah Simpang Bingung. Daerah Simpang Bingung ke sana, yang mereka sedang bingung dalam keadaan mencari hidayah. Dibuatlah sana pengajian-pengajian geng motor syariah namanya, untuk mengimbangi geng motor konvensional. Apakah boleh kredit mobil Pak Ustaz? Kata Pak Ustaz, barang dengan duit tak riba. Ada juga yang cakap riba. Macam mana nih Pak Ustaz? www.google.com, tulis di situ Somat Morocco Credit, enter. Baca, pahami baik-baik. Dengan duit riba. Pinjam duit 10 juta, bayar 11 juta, riba. Duit sama barang, tidak riba. Kalau dah terlanjur bangun rumah dari duit pinjam bank, macam mana nih Pak Ustaz? Saya kalau dah terlanjur-terlanjur nih, payah kita ini menjawabnya nih. Mohon doakan kami agar lulus ujian kompetensi dokter besok Ahad Pak Ustaz, biar kami syiarkan pula Islam melalui pasien-pasien kami. Mantap. Ini yang mantap nih. Kemarin ada mau ambil S2, Pak Ustaz saya ini S2 hukum kafir. Boleh Pak Ustaz, lanjutkan kau S2 nak, lanjutkan kau S3 ke Leiden Belanda. Memang kau hukum kafir, tapi dengan ini kau bisa menolong agama Allah SWT. Yang di kedokteran, lanjut terus dengan dokter itu. Malah berapa banyak dengan ilmu kedokterannya itu hati orang tersentuh, sehat orang dibuatnya. Ini bagus, nanti di akhir majlis kita doakan yang mau ujian supaya lulus, yang mendapat kesulitan dimudahkan Allah Ta'ala. Ada pula dosen-dosennya, kawan-kawannya yang mempersulit saja, kita doakan supaya hatinya lembut lunak. Kalau tak lunak-lunak juga, cepat dia mati. Iya, dan didoakan pula tak baik-baik dia. Berapa tahun yang lalu saya seorang pendosa Pak Ustaz, lapendos, lelaki penuh dosa. Banyak dosa-dosa besar yang saya lakukan, di antaranya syirik, memakai pagar diri, bersina, mabuk. Alhamdulillah Pak Ustaz, sekarang Allah sudah memberikan saya kesempatan untuk bertobat. Mantap. Orang yang merasa berdosa lebih baik daripada orang merasa penghuni surga. Dia ini lebih baik dirinya. Dosa tersebut telah saya tinggalkan dan saya telah bertobat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya juga sholat taubat setiap malam, kadang-kadang sampai 20 rakaat setiap malam. Berzikir istighfar sampai 3000. Masya Allah, la haula wala. Ustaz tak pula sampai segitu. Kemudian saya juga melakukan sholat hajat Pak Ustaz sampai 10 rakaat tiap hari. Niat saya ingin mendoakan orang yang sudah saya zolimi, agar mereka diberikan kebaikan. Masya Allah. Nah sekarang itu sudah saya lakukan, dan saya sharing dengan teman-teman saya yang saya anggap dia lebih mengetahui. Tapi di sini pula datang masalah Pak Ustaz. Sudah satu halaman baru muncul masalah. Teman saya dia tidak mendukung dalam segi ibadah saya tadi Pak Ustaz. Di antaranya masalah itu dia mengatakan bahwa sholat sunat yang saya lakukan itu adalah bid'ah. Karena saya sholat sunat taubat 20 rakaat, sholat hajat 10 rakaat, totalnya 30 rakaat saya lakukan tiap hari. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad tak pernah sholat sebanyak itu. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah. Abdullah itu yang banyak meriwayatkan hadis dalam Musnad Ahmad. Kalau dalam Musnad Ahmad, haddatsana Abdullah wa qala abi, itu maksudnya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah, ya, bapakmu sholat malam berapa rakaat? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Mana pernah Nabi sholat tahajud 300 rakaat? Tengok riwayat Aisyah. Makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi Ramadan ala 11 rakaat. Nabi tak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Kalau dipakai kaedah ini, asal lebih dari yang dibuat Nabi, berarti bid'ah. Maka sholat Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat itu bid'ah lah. Nabi punya anak namanya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Husain punya anak namanya Ali. Nama datuknya Ali, nama anaknya Ali. Tapi dia punya gelar As-Sajjad. Kenapa disebut Sajjad? Sajjad diambil dari sujud, karena sehari dia sujud 1000 kali. 1000 rakaat dia sujud. Maka disebut dengan Zainal Abidin As-Sajjad. Jadi kaedah asal lebih, yang tak boleh itu solat zuhur 5 rakaat. Kalau tak boleh. Kalau mau keluar dari khilaf ini, solat sunat taubat 2 rakaat, sisanya kau buat tahajud, tahajud, tahajud, perbanyak, perbanyak tahajud. Solat hajat 2 rakaat, solat taubat 2 rakaat, sisanya perbanyak tahajud, tahajud, tahajud. Bahwa zikir istighfar yang saya lakukan setiap malam sebanyak 3000 kali lebih, kata dia, itu tak ada diajarkan Nabi. Abu Hurairah sebelum tidur malam, Alfa Uqdah 2000 simpul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di mana bisa kami tengok ini Pak Ustaz? Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam 2000 simpul, subhanallah. Mana pernah dibuat Nabi? Apa salahnya? Tak salah, perbuatan itu baik. Tolong saya Pak Ustaz, gimana jawaban? Udah saya jawab tadi dah. Kenapa kita tak boleh beribadah solat sunat zikir banyak Pak Ustaz? Siapa bilang tak boleh? Baca buku 37 masalah populer. Download di Play Store. Buka Play Store, tulis 37 masalah populer, download. Mau saya print aja Pak Ustaz cetak? Cetaklah. Saya jual Pak Ustaz, jangan. Apakah benar yang disampaikan kawan saya tadi? Tak betul kawan kamu. Tak khatam kajinya. Maaf kalau saya sudah mengumbar ibadah saya. Tak apa-apa, saya tak tahu punya siapa. Nama tak ada, kecuali dibuatnya. Ini nomor HP saya Pak Ustaz, ini alamat, itu baru. Ini dia kan sedang cerita, kita pun tak tahu dari mana. Dan jamaah pula jangan cari-cari nanti tulisan siapa nih. Apa dalilnya kunut yang dibaca dengan jahar oleh imam hanya 5 kalimat saja? Atau boleh jahar sampai kalimat terakhir? Boleh. Lalu kenapa 5 itu saja? Yang 5 itu doa, sisanya sana. Doa itu meminta Allahumma adina fi man nadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sisanya itu puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yaqdu alaik wa innahu la yuzillu man walait wa la ya'izzu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Yang ini tidak diaminkan. Makmum di belakangnya amin amin aja. Ini banyak juga orang berdoanya sana amin amin. Apa amin kan bukan doa itu. Acara di kantor-kantor, ya Allah, pagi ini kami bersama dengan Bapak Kapolda. Amin. Apalah amin. Bukan doa itu. Di kantor gubernur yang mewah berada di negeri Riau ini, kami bermohon kepada Engkau ya Allah. Amin. Belum lagi masuk. Apakah pembagian tauhid menjadi 3 itu ada dalilnya? Pembagian tauhid 3, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Itu ijtihad. Ini ijtihad. Yang sifat 20 juga ijtihad. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wa dania qudrat iradat ilmu sama ayat bahasa salah. Ini juga ijtihad. Ini ijtihad, ini ijtihad. Yang jadi masalah, ijtihad ini yang benar, ijtihad ini batil, ini yang tak betul. Ini kan sesama ijtihad. Ulama berijtihad. Apakah perbedaan mendasar antara majelis tarjih dan bahsul masail sehingga seringkali berbeda dalam mengeluarkan fatwa? Antara alim ulamanya tak ada perbedaan. Saya 5 tahun menjadi anggota lembaga bahsul masail dari 2009 sampai 2014. Muhammadiyah majelis tarjih. Tapi Profesor Yunahar Ilyas SMS ke saya, masih saya simpan. Saya Yunahar Ilyas mendengar video-video Ustaz Somad, lanjutkan Ustaz. Tak ada. Insya Allah kalau tak ada kepentingan kita tak ada masalah. Di mana letak masalahnya? Majelis tarjih 4 mazhab ditarjihnya. Ini dalil-dalil kuat nih. Sedangkan Bahsul Masail 4 mazhab lebih kepada mazhab Syafi'i.

Apakah korban sapi dengan 7 orang mesti masih dalam satu keluarga yang sama? Tidak, mau anak siapa, keluarga siapa, bercampur-campur. Enggak enak lah Pak Ustaz, masa nanti kami naik sapi itu di akhirat bertujuh sama? La ilaha illallah. Bukan begitu logikanya. Saya mau tanya, apa hukum suami suka mencaci maki? Oh, tak boleh caci maki, sumpah serapah. Nabi Muhammad SAW tak pernah mencaci maki Aisyah, bahkan manggil nama Aisyah pun tak pernah. Aisyah, tak pernah. Dia panggil apa? Ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerahan. Pak Ustaz, saya panggil istri saya Humaira boleh? Boleh. Tapi dia hitam Pak Ustaz, tak apa-apa. Tak apa-apa. Yang terlalu jujur, bini hitam panggil Hajar Aswad. Bagaimana hukumnya wanita yang pergi kerja ke luar negeri? Oh, kau kerja, perempuan kerja ke luar negeri, tahun-tahun tinggal anak. Kenapa bisa begitu? Mau cari kaya kah? Atau mau cari hidup kah? Kau jaga saja dia penghasilan secukupnya, lebih barokah. Banyak fitnah-fitnah yang luar biasa. Pak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana jadinya amal seorang, pahala zakat, pahala korban hari raya haji, pahala sedekah, apalagi kehidupan bisnisnya sukses, namun dia tak pernah melaksanakan sholat. As-salatu imaduddin, tiangnya agama. Kenapa kubah lampu cantik bisa tegak? Karena ada tiang. Kalau tiang tak ada, hancur, roboh. As-salatu imaduddin ditulis di samping mihrab. Bapak ibu nanti salat di Masjid Nabawi, tengok di samping mihrab. As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Ketika saya mandi wajib, suci, kemudian dilanjutkan salat sunat taubat. Setelah salat melanjutkan istighfar, muji nama Allah. Lanjutkan ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, al-fatihah. Aneh, tubuh saya gemetar seperti meronta, tapi saya tak dapat lanjutkan. Kenapa tuh Pak Ustaz? Bisa jadi kedinginan, bisa jadi kerasukan jin, ada jin di dalam. Lalu bagaimana supaya ini? Lanjutkan terus biar dia keluar. Lanjutkan baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan dianjurkan azan dalam kitab mazhab Syafi'i, azan, suruh kawan azan ke telinga kuat-kuat untuk mengeluarkan jin. Masruh, masruh orang yang kerasukan jin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari jin. Oh, kata gonggong menengok jin lari. Makanya yang azan tu cari yang suaranya kuat. Muazzin suara tengok yang kuat tadi. Ini sekarang banyak masjid-masjid azan Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa tidak ini, kata dia. Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Lomba kicau burung tu halal apa haram Pak Ustaz? Haram. Di mana letak haramnya? Iuran sejuta, sejuta, sejuta, sejuta, sejuta, sejuta. Setelah itu siapa yang kicaunya paling bagus dikumpulkan duit. Judi haram. Yang kedua, menyiksa burung. Apa hukum memelihara burung? Mubah. Mana dalilnya? Ya Aban Umair, ma fa'alan Nughair. Ada sahabat Nabi namanya Abu Umair memelihara burung. Nabi tak melarang. Tapi buat sangkarnya besar. Di dalam tubuh pasang-pasang. Ini dibuatlah burung satu ekor sendirian. Sejak akil balik sampai umur tua itu sendirian. Pagi dia sudah menjerit. Ah. Padahal burung itu menjerit. Bini! Bini! Ah, mantap terus. Menyiksa. Sedang menyiksa burung. Pak Ustaz, saya kerja di luar negeri, TKW di Taiwan. Saya janda. Suami saya meninggal. Saya punya anak 11 tahun. Bagaimana cara mengeluarkan zakat impak sedekah saya jauh dari Indonesia? Keluarkan zakatmu 2,5% dari penghasilan 85 gram emas 42 juta setahun dibagi 12 3,6. Kalau sebulan itu sudah 3,6, 4 juta itu sudah kena, keluarkan 2,5%. Kalau 4 juta zakatnya 100 ribu. Transfer, kirimkan, bagikan. Di kerabat saya ada seorang wanita mengalami stres gila. Suatu ketika dia keluar dari rumah lolos pengawasan, namun setelah beberapa bulan dia kembali pulang, ternyata kembali sudah berbadan dua tanpa diketahui siapa ayahnya. Pertanyaan, bagaimana status hukum anak laki-lakinya itu Pak Ustaz? Anaknya suci. Anaknya itu suci. Apakah anak itu yatim? Tidak. Dia tidak anak yatim, tapi boleh dikasih sedekah karena dia termasuk orang yang lemah, du'afa. Nanti kalau anak itu mau nikah, walinya siapa? Walinya wali hakim. Dia anak, jangan katakan anak zina. Hei anak zina, tidak. Mamin mauludinilah yulul alal fitrah. Semua anak itu suci, dia suci. Mak bapaknya yang berzina. Maknya itu pun tak berdosa, karena dia gila. Ada juga orang menggarap orang gila sekarang. Dunia inilah pula. Apa hukumnya makan kepiting Pak Ustaz? Kita tahu bahwa haiwan yang hidup di dua alam itu dilarang. kepiting merah sama kepiting hitam, kepiting bakau. Kepiting merah itu satu alam, halal. Yang ikhtilaf itu kepiting yang keras, kepiting bakau itu. Ustaz makan, enak itu. Kepiting bakau. Sebagian yang bermazhab Syafi'i ketat tak mau. Lalu yang mau makan itu dia pakai mazhab apa? Maliki. Mazhab Maliki makruh, tak sampai pada haram. Maaf, saya sering ikut taklim ustaz di YouTube. Saya ingin tahu apakah saya termasuk berbuat riya? Tidak. Setelah salah seorang teman nyapa saya lewat WhatsApp, kebetulan saya lagi zikir pagi, ditanya sedang apa, lalu saya jawab sedang zikir. Apakah amalan zikir saya jadi sia-sia? Tidak. Kamu sedang apa? Aku sedang zikir. Tak apa-apa. Yang tak boleh itu dihidupkan HP, zikir. Astagfirullah. Itu tak boleh. Belum zikir apa pula salahnya? Boleh. Baik. Yang tak boleh itu langsung diupdate. Alhamdulillah sudah 3000. Bagi yang suka tolong like and share. Ustaz, di tempat kami ada imam yang ketika dua kunut dia sering membolak-balik tangannya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Untuk doa minta begini. Ketika menolak balal, Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasa wal riba wal zina wal munkar. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Menolak mudarat. Sama juga ketika sedang sholat istisqa, waktu tadi pergi sorbannya di sini, ketika minta hujan pindahkan ke sini supaya berubah keadaan, yang sebelumnya kering kerontang berubah. Saya ingin tanya Ustaz, ada seorang pimpin ormas daerah saya golongan non muslim, namun banyak teman saya muslim jadi anak buahnya dimanfaatkan. Mohon Ustaz dapat memberikan penjelasan. Kau sudah menjual agamamu, dimanfaatkan oleh orang Belanda hitam. Ustaz, umur Ustaz berapa gini? Ambo 40 pak, ambo 80. Yo, ambo lah tahu, nampak dari muka pak. Sebelum Ustaz lahir, ambo ko Jepang waktu masuk. Jepang tu tidak terlalu jahat pak Ustaz. Ko apa jemaah cerita? Jepang ni tak terlalu jahat pak Ustaz. Lalu yang jahat tu siapa? Yang basamo orang Jepang. Masuk Jepang ko ke kampung kami pak Ustaz. Datang dia, nan padusi-padusi nan anak ketek. Tak dibawa, tak dia apa-apakannya Pak Ustaz. Tapi yang bersama si Jepang ini pergi dia ke sangka telur ayam, diambilnya telur ayam kamu. Yang si ini yang bersama si Jepang ini dimanfaatkan. Tak nyambung kami Pak Ustaz, belum sarapan. Setelah salat berjamaah di musola, kami berdoa secara bersama. Sedangkan saya punya keinginan sendiri untuk diucapkan. Bagaimana nih Pak Ustaz? Doa dulu bersama. Doa bersama itu umum saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Umum saja. Setelah itu baru doa sendiri masing-masing. Tentu doa saya sama doa bapak lain. Saya nanam sawit, minta hujan. Bapak nanam kotah, tak mau hujan. Mana sama? Bagaimana hukumnya mengajarkan syair mantra dengan maksud menolong kaum yang terzalimi? Seperti muslim suatu negara minoritas, mereka diserang biasanya dengan air keras, lalu kami ajari mereka baca tahan terhadap air keras. Tak bisa, karena minta jin. Minta bantuan jin. Minta bantuan kepada Allah SWT. Datang jin, bisa diperkuatnya. Ya'udzuna birija, hadis surat, surat al-jin, juz 29. Ya'udzuna birijalim minal jin. Mereka minta bantuan jin. Fazaduhum rahaqa. Mereka makin jauh dari Allah. Kami sedih bagaimana kami harusnya memperlakukan terhadap akun-akun yang isinya menghina ulama-ulama, menghina Habib. Mereka berpandangan sebaiknya Ustaz ceramah tentang amalan istishadiyah. Jamaah-jamaah, baik yang di alam nyata maupun yang di alam gaib. Jamaah YouTube, jamaah Twitter, jamaah Instagram. Kalau saya dicaci maki, balas sekali saja. Setiap ada isu-isu, langsung saya buat counter tabayunnya di fanpage Ustaz Abdul Somad. Copy dari situ, share sekali saja. Jangan habiskan waktu emosi gara-gara itu. Ini dunia maya ini bisa gila kita dibuatnya. Sekali saja cukup. Ini kenapa tak berkurang-kurang dari tadi? Ini kok tengok ni mau jam berapa? Jam 10. Nampaknya mentang Ustaz tu tak datang 4 kali, kita hajar dia sekali ini. Ustaz, saya ingin bertanya hukum dalam Islam jika istri berselingkuh dengan laki-laki lain lalu pisah ranjang tapi masih seatap. Iyalah, pisah ranjang takkan dua atap. suaminya sudah menggugat cerai, bagaimana pembagian gonogininya Pak Ustaz? Dalam Islam tak ada gonogini. Gonogini itu adalah kompilasi hukum Islam dibuat oleh negara selama dia. Menurut kompilasi hukum Islam, suami istri dianggap dua orang yang sedang berkongsi bisnis. Nikah tahun berapa? Tahun 2000. Sekarang tahun berapa? 2017. Penghasilan dari 2000 ke 2017 akan dibagi dua. Sebagian untuk istri, sebagian untuk ini. Tapi kasus ini berbeda, perselingkuhan. Perselingkuhan lain lagi kasusnya. Maka untuk ini jangan kasih dia. Seperak haram jangan kasih dia. Ini cocoknya ini dirajam sampai mati ini. Karena kalau menurut hukum Islam, azaniyatu pezina perempuan, wazani pezina laki-laki, fajlidu, cambuk dia 100 kali. Mi'ata jaldah. Itu kalau lajang. Kalau bini orang macam ini bagaimana? Asyaikh wa syaikhatu farjumuhum al-battah. Yang sudah menikah dirajam, lempar batu sampai mati. Udahlah tak dilempar batu sampai mati, dimintanya pula harta kita setengah. Oh, tak bisa. Pertahankan, Pak. Pertahankan. Masalah bapak mau nikah lagi, kami doakan. InsyaAllah dapat. Apakah Maria Kiptiah itu budak hamba sahaya? Saya pernah mendengar salah satu ceramah Ustaz dikatakan Maria Kiptiah adalah budak hamba sahaya dan boleh digauli. Pada waktu zaman itu Nabi menggaulinya. Saya agak tersinggung dengan ceramah Ustaz tersebut. Karena setahu saya Maria Kiptiah salah satu istri Nabi. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Kalau saya punya budak, apakah perlu budak ini saya akad nikah lagi? Tak perlu. Ustaz di pesantren dulu menjelaskan ke saya, ini tiang pondok durian, lalu kemudian dipaku. Setelah dipaku, apakah perlu diikat lagi pakai rotan? Tak perlu, karena paku lebih kuat. Maka kalau saya punya budak hamba saya, bisa saya jual, bisa saya gauli, tak perlu lagi diakad nikah. Masalahnya, untuk apa kaji ini disampaikan? Ini kan menimbulkan fitnah. Apalagi disampaikannya di YouTube, di internet. Banyak. Khatibun nasa ala qadri ukulihim. Sampaikanlah kajian yang menurut akal orang pada umumnya. Kajian khusus tertutup. Ini kajian akhirnya menimbulkan fitnah-fitnah. Nabi kalian tukang ini, tukang itu. Akhirnya menjadi bahan ejekan. Ustaz mohon doanya, doakan abang tertua kami sedang sakit. Sudah 10 tahun, belum sembuh. Insya Allah kita doakan. Namanya Pak Said Muhammad Farid bin Said Mukhyar Kelana As-Segab. Oh, Ahlul Bait, keturunan Nabi As-Saqab dari Yaman. Apa hukumnya kalau kita minta sumbangan untuk pembangunan sekolah agama kepada orang yang telah diponis pengadilan sebagai koruptor? Bagus juga. Itu hasil korupsi dia itu milik umat, dibalikkan lagi kepada umat. Masali ammah, panti jompo, anak yatim, sekolah, masjid, milik umat. Mana yang lebih dahulu dikerjakan antara solat tahajud 11 rakaat, solat sunat taubat atau solat sunat hajat? Solat sunat taubat dulu. Habis solat sunat taubat, solat sunat hajat. Habis itu solat sunat tahajud, habis itu baru solat witir. Apakah sah solat kita bila sedang terasa keluar air mazi atau maaf cakap air kencing? Bersihkan. Mazi tak perlu mandi wajib. Maaf cakap kental, tapi tak sampai macam sperma, maaf cakap. Habis itu setelah bersih, lalu kemudian dia pun solat. Kalau kena ke kain, ganti kainnya, karena najis. Tak sah solat yang ada najis. Apakah sah solat orang solat sendiri atau jadi makmum mengeraskan suara solat atau mengeraskan bacaan takbir hingga mengganggu orang yang di sebelahnya? Tak ada orang terganggu dengan takbir. Yang terganggu dengan takbir itu setan. Tak ada yang terganggu dengan takbir. Ada masjid itu Pak Ustaz terganggu dan dengar azan, setan. Oleh sebab itu maka kita tak pernah terganggu dengan bacaan orang. Yang terganggu dengan bacaan, tapi bacaan yang mestinya sir, yang didengar Hamzah. Hamzah itu diagak-agak dengar telinga sendiri. Kalau sampai didengar telinga orang sebelah, maka makruh hukumnya, tak sampai haram. Hamzah, agak-agak dengar telinga sendiri. Bagaimana hukumnya wanita janda gadis nikah siri tanpa pengetahuan, tanpa izin orang tuanya? La nikaha, mazhab Syafi'i, la nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, saksi yang adil. Indonesia pakai mazhab Syafi'i, bukan Hanafi. Oh, ini pakai Hanafi sah ni nikahkan diri sendiri. Kita pakai mazhab Syafi'i, maka akad dengan saksi dan dua orang, satu wali, dua orang saksi. Orang tua saya minjam duit di bank. Saya tahu itu riba. Bagaimana caranya untuk bertobat Pak Ustaz? Berhenti. Kalau ada yang bisa dijual, bom, bayarkan, tutup, selesai. Kalau tak bisa, lanjutkan sampai lunas, habis itu jangan ulang balik. Kemudian salat sunat taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Banyak-banyak bersedekah buat baik, mudah-mudahan mampu menghapuskan dosa di masa lalu. Saya mahasiswa sudah semester 13. Hai. Tapi setahun ini dengan berbagai keadaan buat saya sadar. Iyalah, udah 13 tak juga sadar. Sekarang saya mulai perjuangan Pak Ustaz. Tugas akhir saya, dan sekarang juga lagi semangatnya datang ke pengajian Ustaz. Alhamdulillah. Kalau Ustaz ada di Pekanbaru, tapi setiap saya melihat kawan saya sudah selesai kuliahnya, sukses semua, membuat hati saya sedih dengan masa lalu saya, Pak Ustaz. Saya menyesal kenapa dulu malas kuliah. Ini mau bertanya apa curhat nih? Saya lakukan hanya untuk membantu keluarga saya menjadi anak soleh dan sukses dunia akhirat, insyaAllah. Ini sudah nampaknya sudah kembali ke jalan yang benar. Benar. Agar hati ini tak lagi merasa bersalah dengan masa lalu, Pak Ustaz. Ingat, as-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan yang tak baik ke dalam hatimu, maka kau lawan dia, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan memperbanyak zikir akan menenangkan hati. Banyak zikir, banyak selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asal datang berfikir, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, putus dengan zikir. Kalaulah dulu kau belajar, kalaulah dulu, kalaulah dulu, putus dengan zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya pun selalu berdoa agar Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dipanjangkan umur, amin. Dilindungi dari fitnah-fitnah jahil, amin. Diberkahi setiap Ustaz agar terus berdakwah mencerdikkan umat, amin. Dijan Allah. Baik juga dia, ujung-ujungnya banyak doakan saya. Bagaimana caranya agar kita mendidik anak kita dengan benar, memanjakannya atau sebaliknya, Pak Ustaz? Orang yang membelikan motor, membelikan mobil, membelikan HP mewah, membelikan gadget, dia sangka dia sedang sayang, padahal dia sedang memberikan pisau ke tangan anak kecil umur 5 tahun. Disayatnya urat nadinya, mati. Dibawanya mobil mewah yang mahal, gelap, pacaran, hamil, bla bla bla bla bla bla bla. Duit kontrol mana orang tua? Fa'abawahu, kedua orang tua, yuhawidanihi, merubah anak jadi Yahudi. Yunasiranihi, merubah anak jadi Nasrani. Yumajisanihi, merubah anak jadi Majusi. Na'uzubillah. Ustaz, misalkan kita berburu hewan binatang ke hutan, siapa yang sebaiknya kita tembak dulu apabila melihat binatang atau ruhut setompul? Nanti saya jawab, orang mencaci maki saya di internet. Banyak orang ini mancing-mancing. Ustaz, kami minta tolong agar Ustaz menekan presiden, agar yang jadi presiden super pintar. Ustaz, kita doakannya nanti sama-sama agar... Sedang tak saya jawab begini aja, saya udah macam-macam. Adalah katanya Somad jangan lagi cakap keras-keras. Adalah fitnah anti kebinekaan. Ini jangan-jangan yang mancing ini, jangan-jangan kelompok itu juga. Datang pula curiga saya jadinya. Perusahaan di Pekanbaru ini meng-cancel ceramah saya. Gara-gara fitnah di internet. Ustaz Somad tak usah ceramah lagi di kantor kami, karena Ustaz anti kebinekaan. Ustaz tambah-tambah lagi. Bagaimana menurut Ustaz pendapat tentang amal soleh di 10 hari awal bulan Zulhijjah lebih dicintai Allah? Ma min ayamin, tidak ada hari al-amalu salihu fihinna ahabu ilallah min hadhil ayamin asri. Tidak ada hari yang lebih utama daripada 10 hari ini. Kenapa Ustaz tak bahas sekarang? Sudah lama kita bahas itu. Cari videonya ada lengkap. Kapan itu? Hari Rabu nanti tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Banyak. Yang paling bagus apa? Puasa. Puasa paling bagus. Tak sanggup puasa, banyak solat-solat sunat. Tak sanggup solat sunat, baca Quran. Tak sanggup baca Quran, banyak zikir. Tak sanggup zikir, mati je lah. Ustaz, ada salah satu golongan Ahlussunnah wal Jamaah sering menggunakan logo terompah Nabi. Mereka berpendapat bahwa sendal Nabi itu mulia karena dibawa saat bertemu dengan Allah Isra Mi'raj. Sedangkan malaikat Jibril saja tak boleh ikut bertemu Allah. Logo-logo dibuat logo. Bagaimana menyikap ini, Pak Ustaz? Ya tak apa-apa, dia cinta sama selop Nabi. Tapi jangan sampai cinta sama selop Nabi tak solat sunat. Ini gambar selop na'al Nabi. Bahkan ada sekarang jual sendal nih, jual sendal Nabi. Di mana bisa kami tengok sifat-sifat gambar ni? Tak ada sifat macam ini. Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi yang hadisnya kita gaji sebunyi punya kitab namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah, ada satu bab judul bab Na'lin Nabi, selop Nabi. bagaimana bentuk selop Nabi, talinya dua. Selop Nabi itu bukan yang model begini, tapi tali dua ke belakang. Selop Nabi. Bahkan ada yang jual. Saking cintanya dia kepada Nabi sampai selopnya pun sama macam orang cinta pada artis. Kalau orang sudah cinta pada artis, semua dia tiru. Sampai rambutnya macam sumbu kompor tak bercuci itu pun dia ikut juga. Bayangkan. Sampai pakai anting di hidung macam sapi kurban pun dia ikut juga. Ustaz, apa hukumnya menggugurkan kandungan wanita yang hamil karena diperkosa? Apakah ada? Ini dijawab oleh Syekh Yusuf Qardawi ketika datang minta fatwa dari Bosnia Herzegovina. Hamil, tahun 90-an. Di Slobodan Milosevic dari Serbia. Banyak anak-anak gadis hamil. Minta fatwa ke Syekh Qardawi. Syekh, ini korban perkosa ini bolehkah digugurkan? Kata Syekh Qardawi, tak boleh. Biarkan saja anak itu lahir. Karena dia tak berdosa. Begitu dalam kitab Fatwa Mu'asirah, fatwa kontemporer, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, cetakan Gema Insani Press, Jakarta. Saya pernah nengok salah satu video ceramah Calapi mengatakan perang di Palestina bukan jihad dan orang Palestina seharusnya tak perlu berperang, meninggalkan Palestina, hijrah saja. Oh, jangan gitulah mas. Mereka itu orang-orang yang berjihad. Mereka ingin mati syahid mempertahankan Masjidil Aqsa. Setiap jenis investasi yang telah mendapat fatwa halal dari MUI, apakah boleh kita ikut? Ikut. Asal ada fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, ikut. Ini itu pakar-pakar ekonomi dalam. Apakah sah solat dengan orang Syiah? Karena saya lihat di video Mufti Suriah Syekh Ahmad Badruddin Asun yang seorang Sunni solat jamaah dengan Presiden Bashar al-Assad. Saya datang ke Hotel Pangeran, saya jumpai Syekh Muwaffaq. Bapak Ibu ingat Syekh Muwaffaq yang dulu di sini dengan Dr. Mustafa Umar? Syekh Muwaffaq, naam. Hada Sunni atau Syi'i? Saya tunjukkan yang Bapak Ibu tanyanya. Hada Sunni atau Syi'i? Hada Syi'i. Bukan saya yang bilang ya. Syekh Muwaffaq menyebut, ini orang Syiah, bukan Sunni. Yang Bapak bilang Sunni ini dia Syiah. Bukan kata saya, Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq lari sudah 5 tahun ke Turki, tak pernah balik ke Suriah gara-gara Syiah. Boleh tak solat kalau imamnya Syiah? Tak boleh. Siapa yang ngomong? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Mana kalimatnya? La tusalli khalfa rafidi. Jangan kau solat kalau imamnya Syiah. Datang muridnya, "Sufhum lana." Bagaimana kami tahu dia Syiah? Man qala inna Abu Bakr wa Umar laysa bi imamaini fa huwa rafidi. Kalau dia ceramah mencaci maki Abu Bakar Umar, maka dia Syiah. Salah satu cirinya mencaci maki Abu Bakar Umar. Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, apa kata dia? Khat ahmar, garis merah, sahabat Nabi, garis merah. Kalau ada orang mencaci maki sahabat Nabi, jangan pakai ilmunya, campakkan. Garis merah. Mencaci maki sahabat Nabi, garis merah. Abu Bakar ditulisnya dalam bukunya Abu Bakar LA. Apa tu LA? Laknatullah alaih. Oh, siapa itu? Jalaluddin Rahmat. Dalam buku yang dieditnya ditulis oleh bininya dulu, Renita. Udah cerai dia sekarang dah. Judul bukunya 40 masalah Syiah. Abu Bakar LA dibuat. Laknatullah alaih. LA itu bukan lubuk aluang. Setelah selesai solat wajib berjamaah, saya selalu ikut imam berzikir berdoa. Bagi kita punya doa khusus di luar doa dipanjatkan imam. Kapan kita doa sendiri Pak Ustaz? Habis doa imam. Makanya jadi imam jangan doa itu panjang-panjang. Ini berdoa sampai 1 jam. Jamaah pertama semangat lama-lama. Pendek aja. Kalau saya jadi doa Allahumma salaman tanfidin wa'afiyah tanfil jasa Rabbana atina fid dunya wa'afiyah. Dah. Habis itu doa masing-masing. Pada bacaan kunut pada bagian mana kita makmum mengucapkan amin? 5. Allahumma inna fi mana alaihi amin. Wa'afina fi mana afaid amin. Wa ta'ala fi mana ta'alaid amin. Barik lana fi ma ataid amin. Waqina fi rahmatika syarra ma qadait amin. Sisanya tak diaminkan. Ikut fa innaka taqdi wa la yaqdu alaik wa innahu la. Kalau tak hafal. Pada salat witir 3 doa salam bagaimana niatnya Pak Ustaz? Yang 3 rakaat 2 salam. Usolli sunnatash syaf'i minal witri. 2 rakaat salam, tambah 1 rakaat salam. Nan duo kok. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatash syaf'i minal witri. Aku sembahyang syafa 2 rakaat sepaket sama witir. Lillahi ta'ala. Selama ini saya salat witir aja sah, karena dia 2 rakaat masih sepaket sama witir. Wal fajr walayalin ashr. wasyafi wal witr. Syafa witr. Tiga. Dalam mazhab Syafi'i afdal dua rakaat baru tambah satu. Kenapa lebih afdal? Iftitahnya dua, salamnya dua, tasahudnya dua. Lebih afdal. Masjid An-Nur sampai hari ini 21. 212 itu aksi damai. Pada sujud tilawah subuh Jumat, apa yang kita baca wajar? Sajada wajhihi allazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu afdathu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Titip pesan untuk pengurus Masjid An-Nur, kapan mengundang Buya Yahya dan Ustaz Adi Hidayat mengisi acara? Baru diumumkan aja tadi. Besok Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Sunat Muakkad. Minta doanya Ustaz supaya saya dapat segera hijrah dari tempat kerja sekarang. Insyaallah kita doakan di akhir majlis. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tulis, saya sangka tulis, rupanya copy paste. Bagus. Di tempat lingkungan masjid kami sudah lama bahwa daging kurban dibagikan, sebelum dibagikan diambil dagingnya untuk dimasak, jangan lagi. Daging bertimbun, potong-potong-potong, masak, cincang, makan, yang dimakan ini punya siapa? Tak jelas status kepemilikannya. Bapak-bapak pemilik sapi nomor satu, kami minta pak 5 kilo kami masak ya pak, ambillah. Masak-masaklah. Yang tak jelas pemilikannya jangan dimakan. Kewajiban kurban apakah satu orang pribadi atau keluarga pak Ustaz? Level 1, level 2, level 3. Level 1 kelas ekonomi. Satu kambing, satu keluarga. Level 2, VIP. 2 juta anak saya, 2 juta setengah bini saya, 2 juta setengah saya, 2 juta setengah menantu saya, 2 juta cucu saya. Level. Yang paling tinggi, best. Nabi Muhammad berkurban sendiri 100 ekor unta. Ini VVIP. Saya Pak Ustaz Masjid An-Nur, sapi Australia 100 ekor saya sendiri. Mantap, belum ada lagi dalam sejarah. Ustaz, sewaktu Ustaz menjadi khatib di Masjid Namirah Jumat kemarin, Ustaz menggunakan baju Syekh Mesir. Itu bukan baju Syekh Mesir, itu seragam kuliah Azhar. Semua yang wisuda LC itu bajunya. Kenapa Ustaz baru pakai sekarang? Entahlah, rasanya sekarang baru cocok. Itu pun sekalian. Kata adik-adik yang di Mesir, Ustaz, untuk menunjukkan identitas Azhar, Ustaz sekali-sekali pakai baju Azhar lah. Nanti videonya kita share gambarnya untuk menampakkan kita ini kan Azhari. Yalah, saya pakai sekali aja ya, saya bilang. Saya pakai sekali. Ustaz Mustafa sekali, saya sekali. Kenapa Ustaz sekali aja? Panasnya minta ampun. Dua lapis. Banyaklah semalam WA masuk. Hebat ya Ustaz ya, bajunya dua lapis. Baju bah dua lapis, tidak aja dapat tempat parkir. Baju hitam tu namanya apa Pak Ustaz? Kakula. Jubah yang luar tu namanya kakula. Mohon Pak Ustaz ke depan menggunakan baju tersebut. Kalau AC-nya dingin bisa, tapi kalau macam semalam, macam mandi panas. Cukuplah sekali, wal awal wal akhir. Foto-fotonya sudah di-share dah. Bagaimana hukum mengeluarkan hukum onani sepakat empat mazhab haram? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, haram. Dalilnya mana? Qul aflahal mu'minun. Beruntung orang beriman. Di akhir ayat, alladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim. Kecuali pada istrinya, au ma malakat aymanuhum, atau budak hamba sahayanya. Famani bataga wara adzalika, siapa yang mencari kenikmatan di balik yang dua ini, faulaika humul adun, mereka melampau batas. La ta'tadu, jangan kau melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Astagfirullahalazim. Apa hukum maulid Nabi? Tolong jelaskan. Oh, sudah bolak-balik. Tinggal buka www.youtube.com Somad Maulid Enter. Buku 37 maulid ada. Ditulis sudah, video sudah. Ente kemana aja selama ini? Para sahabat aja tak ada yang buat. La ilaha illallah. Lengkap sudah situ, selengkap-lengkapnya. Bagaimana cara baik supaya bisa menghafal Quran Pak Ustaz? Sudah terjawab tadi. Ada seorang istri yang tak bisa berpuasa dikarenakan anaknya menyusui. Bagaimana membayar fidyahnya Pak Ustaz? Qadha. Bukan bayar fidyah. Qadha. Diqadha. Fatwa ulama Saudi Arabia diqadha. Mazhab Syafi'i bagaimana Pak Ustaz? Kalau tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Kalau tak puasa karena anaknya, kena dua. Qadha plus fidyah. Ada hadis mengatakan kalau kita tidak teguran 3 hari maka amalnya diblok, ditolak. Mana hadisnya? La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura aqahu, mendiamkan saudaranya fauqa salasi layalin, fauqa salasin, lebih dari 3 hari, tak halal. Kalau tak halal berarti haram. Bagaimana kalau kita sudah berusaha menegurnya tapi dia tetap saja cuek? Bukan urusan kita. Kita sudah berusaha, itu urusan dia. Kita tak kena, dia yang kena. Jadi saya tak teguran lagi Pak Ustaz. Dosa yang kita lakukan akan dibalas Allah. Apakah kita dengan beramal, dosa beramal akan hilang, artinya kita tidak lagi dibalas? Dosa yang kita lakukan akan dibalas Allah. Apakah kita dengan beramal, dosa tersebut akan hilang? Yubaddilullahu sayyatihim hasanat illa man taba, orang yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Mereka yang melakukan ini, yubadilullahu sayyatihim hasanat, semua yang buruk-buruk dulu diganti Allah dengan hasanat. Baik, baik, baik, baik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaAllah. Amin. Apa hukum orang yang menetapkan harga bekam? Ya terserah dia, yang punya alatnya dia, yang pelatihannya dia. Kalau mau ikut, tak mau cari bekam lain. Pak, sini bekam berapa? Kami tak menentukan harga. Ah, ini nih, lu banget, gua banget nih. Apa hukum minta upah dan menetapkan harga ruqyah? Tak salah. Mana dalilnya boleh ruqyah itu dengan upah? Sampai di kampung itu, tiba-tiba mereka minta numpang. Boleh kami nginap di sini? Gak boleh. Gak boleh nginap di sini. Pergi. Oh, akhirnya pergilah orang ini. Begitu sudah agak jauh dipanggil balik. Kenapa? Kepala suku disengat binatang berbisa. Balik mereka rukyah, dibacakannya Al-Fatihah, dihembusnya. Sehat. Dikasih 30 ekor kambing. Dibawalah 30 ekor kambing ini ke Madinah. Ditanya ke Nabi, ya Rasulullah, ya ada orang kena sengat binatang berbisa, kami rukyah dengan Fatihah, dapat 30 ekor. Halal tak dia Rasulullah? Kata Rasulullah, kenapa tak kalian kasih saya? Kata Nabi. Itu dalil boleh kalau dikasih. Itu kan dikasih Pak Ustaz. Dia netapkan harga. Dulu dikasih karena waktu itu dia belum buka rumah praktek. Sekarang kan dia sewa kontak tempat, bayar listrik PLN, air kerannya, maka dia buat patok harga. Kalau itu tadi kan tak ada rumah prakteknya, maka dia tak perlu buat harga. Kenapa tak lillah aja? Orang dulu lillah tuh banyak, orang sekarang lillah dimasukkannya kerincing cering. Semoga Allah berikan kesehatan, istiqomah Pak Ustaz. Amin. Pertanyaan ini sebagai hadiah untuk saudari saya yang di Aceh, karena beliau pernah memberi saya hadiah kitab Syairus Salikin, Syekh Abdul Somad Palembani. Syairus Salikin, bukan syair. Syair jamak dari syirah. Syair perjalanan. Salik orang yang bersuluk. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Salik orang yang berjalan, perjalanannya Syairus Salikin. Nama penulisnya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Palembani, Palembang. Yang ini Abdul Somad Ar-Riyawi. Al-Pekanbaruwi. Al-Panami. Jadi hadiahnya insyaAllah berupa petuah doa Ustaz Abdul Somad Pekanbari. Ah, Pekanbari dua. Ustaz, mohon kiranya, mudah-mudahan paket dia belum habis karena sudah berapa jam dah. Mohon kiranya berikan beliau amalan dan zikir doa tertentu agar mereka suami istri cepat diberikan Allah keturunan. Salat sunat ajad tiap malam, di sujud terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Kepada ustaz dan jamaah semuanya mohon doa agar mereka cepat punya keturunan. Insyaallah nanti di akhir majlis kita doakan. Semua yang hajat-hajat nih kita minta doakan kepada Allah. Semua yang minta langsung, yang tak minta, yang ada niat di hatinya, semua yang hadir, semua yang tak hadir. Bagaimana hukumnya seorang bendahara membuat SPJ lebih dari yang sebenarnya, sisanya untuk biaya operasional kantor, bukan untuk pribadi? Man ghassana fa laisa minna, siapa yang menipu bukan golongan kami. Apa ini? Kenapa basah ini yang di dalam ini? Kata Nabi, ini basah asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Man ghassana fa laisa minna, siapa yang menipu bukan golongan kami. Bolehkah tahajud di Masjidil Haram setelah azan subuh yang pertama? Boleh. Azan subuh pertama belum masuk waktu salat subuh. Sampai kapan waktu tahajud habis azan subuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa juga rupanya. Kapan sebaiknya qobliyah subuh di Masjidil Haram? Setelah azan pertama atau azan kedua? Azan pertama belum masuk waktu, azan kedua sudah masuk waktu. Tidak ada qobliyah sebelum masuk waktu. Setelah masuk waktu baru qobliyah. Azan kedua barulah solat qobliyah subuh. Usolli sunnatas subhi qobliyatan. Ustaz, saya telat berjamaah solat isya, namun masih dapat rakaat terakhir. Setelah salam imam saya lanjutkan rakaat kedua, tasyahud awal dan seterusnya. Apakah cara itu benar? Benar. Masuk imam rakaat terakhir, berarti dapat rakaat satu. Waktu kau masuk tadi imam rakaat empat, engkau rakaat satu. Setelah imam salam kau rakaat berapa? Rakaat dua, maka tasyahud. Habis itu tasyahud tegak, rakaat tiga. Habis itu rakaat empat. Kalau gitu tasyahudnya berapa kali? Tiga kali. Kok bisa tiga? Payah nih Pak Ustaz. Makanya jangan masbuk lagi. Kan gara-gara masbuk itu maka kacau itu. Anak saya baru tahu, oh, dia haid jam 6 sore. Bagaimana dengan puasa beliau hari itu Pak Ustaz? Berbukanya jam berapa? Bukanya jam 6.30, batal puasanya. Masa 13 jam, tipis sekali pergaulan Pak Ustaz nih. Ini bukan masalah pergaulan, ini kan masalah hukum. Ganti lah. A'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Qadha, yang belum qadha, qadha. Siapa yang mengqadha di bulan-bulan hari baik, maka dia dapat dua. Dia qadha hari Senin, qadha-nya lunas, dapat pahala puasa Senin. Apalagi nanti qadha 9 hari. Oh, mantap. Qadha lunas, dapat pahala puasa bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dapat pula pahala puasa hari Kamis atau hari Senin, hari Arafah. Bagus. Tapi niatnya satu saja. Niat qadha. Ini motivasi untuk beramal. Pak Ustaz, berapa menit setelah selesai sholat subuh waktu syuruk? Itu syuruk. Jam 6.14. Jam 6.14, syuruk, matahari terbit. Ini matahari naik, syuruk. Tak boleh langsung sholat, karena ini waktu tanduk setan. Nah, sampai setinggi tombak, 12 menit. 6.14 tambah 12, 6.26. Makanya tadi kita sholat 6.26, sholat isyraq. Beli jam macam itu, mahal tu, agak kecil sikit. Ini masjid provinsi bisalah. Misalnya kita solat di Masjid Haram, berapa menit Pak Ustaz? Di Masjidil Haram pun ada syuruknya. Tengok jam Masjid Haram. Saya begitu sampai Masjid Nabawi, saya foto langsung. Di mana-mana saya sampai ke Mesir, saya foto langsung jam solat. Nah, biar mudah ingat. Pas ini, ada syuruk di situ. Tentang pembagian waris, apakah dibagi apabila kedua orang tua telah meninggal atau jika salah seorangnya saja meninggal? Ketika meninggal ayah kita, tinggal emak kita, maka emak itu mendapat 1/8 karena ada anak, sisanya dibagikan kepada anak-anak. Adabnya begitu, tapi ada juga bakti pada orang tua. Jangan langsung kita bilang ke emak kita, mak, karena ayah sudah mati, maka emak ini 1/8 cabut dari sini. Bukan begitu berbakti pada orang tua. Kita sudah tahu jatah masing-masing, tapi kemudian mungkin aku kan kaya, ini jatah rumah ini untuk ente sama emak, nanti mungkin nanti emak meninggal baru engkau yang agak susah-susah sedikit, nanti yang kebun sawit sana. Itu teknisnya kita lah. Yang pula teknis itu pun ditulis juga di Quran, 60 juz lah Quran itu. Nanti saya pemilik perusahaan, berdosakah saya mendorong staf saya untuk bersedekah, untuk berzakat dengan motong 2.5%? Inilah pemimpin yang masuk surga karena pahala amal jariah sudah menyelamatkan anak-anak buahnya. Bupati, gubernur, wali kota, buatkan perda potong 2.5%. Bupati Tanah Bumbu, di mana Tanah Bumbu nih Pak Ustaz? Di Kalimantan Selatan. Dikeluarkannya perda potong atas, akhirnya datang KPK. Ada yang melapor. Saya dilaporkan Pak Ustaz. Dilaporkan bahwa saya ini menggunakan jabatan tidak pada tempatnya. Akhirnya datang KPK kemari untuk mengontrol. Bapak sudah menggunakan kekuasaan tidak pada tempatnya. Kenapa potong-potong asas? Saya siap-siap aja Pak Ustaz, senyum-senyum aja. Habis itu kami bawa dia. Dana Pak yang dari 2,5% itu kami bangunkan untuk sekolah, untuk anak yatim, untuk orang susah, untuk fakir miskin. Menengok itu meleleh air mata KPK. Rupanya KPK itu bisa juga menangis. Manusia dia, ada hati nuraninya. Dia bukan robot. Jika sholat rawatib tidak ada saat di antara azan qomat, masih bolehkah sholat? Masih bolehkah misalnya rawatib qobla zuhur pada jam 13.30 dilanjutkan zuhur karena telat? Tetap. Rawatib tidak hilang dengan terlambat. Begitu juga dengan qobliyah subuh. Misalnya musafir tinggal di hotel, lambat jam, bangun jam 5.30. Apakah langsung sholat subuh? Tetap qobliyah subuh. Yang namanya qobliyah subuh tinggal qobliyah subuh. Rakaat al-fajri, dua rakaat qobliyah subuh, khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ibu saya meninggalkan gadai kebun sawah sewaktu wafat 80 emas. Saya tebus dengan uang sendiri. Apakah bisa saya menebus dengan uang zakat mal saya atau dengan uang tabungan sedekah saya pribadi? Karena setiap penghasilan saya disisihkan. Ibu saya meninggalkan gadaian kebun. Kebun emak ini digadaikannya. Mesti ditebus dengan 80 emas. Menebusnya dengan duit siapa? Pinjam dulu duit. Duit siapa? Tebuskan. Nanti baru dibayarkan dari harta warisan. Kalau ditebusnya pakai zakat dia, ini bukan asnaf. Tak ada hubungan asnaf. Masuknya asnafnya kemana? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin fi sabilillah wa fi sabil. Tak masuk. Tak ada asnaf zakat situ. Pinjam duit kakak abang, tebus ini, setelah itu baru dibagikan ke harta warisan, baru dipotong dari hasil. Infak saya untuk kompresor 1 juta tunai. Kepada siapa saya serahkan habis tausiah ini? Pak Mahmud. Pokoknya apa aja Pak Mahmud. Pak Mahmud, saya mau cari kambing, Pak Mahmud. Mau pergi ke Talang Mamak, Pak Mahmud. Mau pergi kompresor, Pak Mahmud. Mohon doa agar bisa memperbaiki diri dosa masa lalu. InsyaAllah. Ustaz, apa saja syarat-syarat talfik kita mazhab Syafi'i mau mengikuti mazhab lain? Paham mazhab. Tidak membatalkan. Mengerti 4 mazhab. Pokoknya jangan campur-campur kalau tak ngerti. Saya sampai sekarang tak berani campur-campur mazhab. Tapi ada pula jamaah saya sholat 4 mazhab dari Pak Ustaz. Hebat betul. Apakah disiksa orang tua kita yang dikubur karena dosa zina anaknya yang berpacaran di dunia? Kalau orang tua itu dulu tak pernah tunjuk ajar, tak memasukkan anak ke sekolah agama, tak membelikan buku agama, maka segala dosa anaknya mengalir ke dia karena tidak memberikan pendidikan, tak menjaga amanah Allah. Tapi kalau sudah disekolahkan ke pesantren, pendidikan agama, tapi anak ini berbuat dosa, maka orang tua tak lagi ada urusan. La tazir waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Apakah masuk surga orang tua yang anaknya berpacaran? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus. Siapa itu dayus? Allazi yuqirru su'al ahli, membiarkan anak gadis pacaran. Hati-hati. Alah Ustaz Somad itu ngomong aja itu, jangan-jangan anak gadisnya pacaran. Anak saya namanya Mizian Haziq Abdullah, laki-laki. Anak laki-laki pun pacaran, belum lagi. Umurnya baru 4 tahun setengah. Apakah sah sholat tanpa rukuk dan sujud karena keterbatasan tempat dalam masjid seperti yang terjadi saat sholat Jumat semalam di Masjid Namiroh? Oh, saya tak tahu semalam ada yang tak rukuk, tak sujud. Satu kelompok orang di samping saya, mereka tak bisa rukuk dan sujud. Mereka sholatnya berdiri saja, udah berdempet-dempet. Tak ada alasan di Masjid Haram mungkin. Masjid Namiroh semalam kan masih lapang. Kenapa tak buat sop sampai ke parkir? Itu tak apa. Tak apa sop itu sampai terus, selama tak putus, tak apa-apa. Sampai ke mall SKM tak apa-apa. Selama tak putus, tak jadi alasan. Oleh sebab itu, maka yang rukuk dan sujud, rukun. Kalau rukun tak ada darurat, maka batal solatnya. Maka diulang balik solat. Solat zuhur, ulang balik solat zuhur. Apa hukum diet ekstrim, Pak Ustaz? Menyiksa diri. Sampai tak makan-makan. Ingin supaya pinggangnya macam tawon. dibeli makanan sup kepiting ayam, ditengok aja dihirup. Ini menyiksa. Kulu, makanlah. Wasrahu, minumlah. Wala tusrifu. Yang jadi masalah itu bukan makanannya, tapi pola makannya. Kalau pola makannya benar, tidak berpengaruh pada badan. Mana contohnya? Nih. Apakah setara dosa perempuan tak berjilbab dengan tak memakai kaos kaki, Pak Ustaz? Tentu tak sama. Aurat kepala dengan aurat kaki kan tak sama. Berapa persen kepala, berapa persen kaki? Oh, taklah pula sedetil itu. Pokoknya tutup aurat. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, ila balughatil maqid, kalau sudah sampai usia haid, la yasluhu laha an yura minha, tak boleh nampak dari badannya illa hadza wa hadza. Tutup kaki pakai kaos kaki. Kalau kainnya panjang, tertutup sampai ke bawah. Gimana mau tutup ke bawah? Kami mau ke pasar pagi Arengka. Kotorlah Pak Ustaz, pakai sepatu bot. Mau belanja sama suami. Apakah bersiul itu haram Pak Ustaz? Siul tak haram. Tak pula berbunyi. Siul tak haram. Tapi dalam Quran ada haram. Illa muka awwatas dia. Bersiul dan memetik-metikkan jari jalan. Itu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Nabi mau pergi ke masjid, mereka mengejek. Nah, itu tak boleh. Sekarang orang bersiul tak apa-apa. Anak-anak lajang bersiul mengganggu anak gadis, tak boleh. Iyakum wal julus fit turuqat. Jangan kalian duduk tepi jalan ganggu anak gadis. Siul-siul, hai, godain kita dong. Jangan, tak boleh, jangan ganggu. Bagaimana kalau anak gadis itu adik kita? Bagaimana kalau anak gadis itu anak kita? Bagaimana kalau anak gadis itu anak kemanakan kita? Jangan pandang mereka sebagai orang lain. Mereka saudara kita. Ustaz, saya mahasiswa UIN Suska, asal dari Bangkinang. Hujan-hujan tadi kami ke sini. Masya Allah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, kalian sama dengan jihad fi sabilillah hatta yarji'a. Yang kena hujan lebih banyak pahalanya daripada yang tak kena hujan. Apakah kita harus mengikuti orang tua? Jangan-jangan cari yang bercadar karena tak nampak wajahnya. Perempuan yang bercadar bagus. Ini orang tua belum ngaji. Orang tua yang mengatakan jangan kau cari perempuan yang bercadar tak nampak wajahnya, dia belum mengaji. Insyaallah kalau dia ngaji-ngaji terus bagus. Perempuan yang bercadar itu menjaga kehormatan dirinya, iffah namanya, iffah. Sedangkan kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Afaf, perempuan yang menjaga dirinya afifah. Ustaz, saya mau tanya, seorang ayahku tidak bekerja. Sekarang ayahku tak bekerja. Sekarang cuma hanya membantu ibu jualan saja. Apakah ayah termasuk ayah yang tak memberi nafkah? Dia tak bisa ngasih, bukan tak memberi, tak bisa. Tak bisa, anak ini beda kan, tak bisa dengan tak ngasih. Dia punya duit tapi tak mau mengasih, itu baru. Dia tak bisa bekerja karena keterbatasannya, maka Allah tak membebani dia. Apakah ibu saya wajib zakat sedangkan semua keperluan hampir ibu yang menemui? Kalau si bapak itu tak bisa memberikan nafkah, maka si ibu sedang membantu si bapak, maka status bapak itu meminjam. Kupinjam uangmu untuk nafkah kita, nanti sampai masanya kubayar. Dia pinjam, maka dia bayar zakat hanya yang pendapatan dia saja. Sedangkan ini tanggungan dia ke keluarga ini, dia tidak wajib menafkahi. Maka seorang suami tak boleh berzakat kepada istri karena istrinya menerima nafkah. Sedangkan seorang istri boleh berzakat kepada suami karena suami itu dianggapnya susah. Bagaimana tinjauan syariah tentang daging kurban yang diolah menjadi kornet? Daging kurban yang diolah menjadi kornet hukumnya mubah, boleh. Fatwa ulama Saudi Arabia, korban-korban yang dibayarkan langsung ke Rajihi Bank, di bawah jam gadang Hotel Zamzam Tower, Hotel Hilton, ada namanya Rajihi Bank, langsung dibayarkan, maka kemudian itu akan dikornet kan, dimasukkan ke kaleng, dikirim ke Afrika, dikirim. Maka ini baik sekali. Adakah yang membolehkannya? Itu fatwa ulama Saudi Arabia, ulama-ulama muktamad yang terpercaya di Saudi Arabia, bukan kita yang punya fatwa itu. Jika kita berutang, lebih bayar utang atau berkurban Pak Ustaz? Utangnya kapan jatuh temponya? Bayar utang itu wajib. Berkorban itu hukumnya sunat muakkad. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali sunat muakkad. Hanafi yang mengatakan wajib. Jatuh tempo hutangnya kapan? Utang saya ini wajib dibayar nanti tahun depan. Ya kurban sekarang. Tapi kalau jatuh temponya nanti sore mesti bayar. Bayar dulu utang, baru kurban. Itu skala prioritasnya begitu. Ustaz, mana yang didahulukan, akikah atau kurban? Kebetulan anaknya lahir pas tanggal 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas tanggal 10 dia berkurban. Orang yang berkurban tanggal 10 otomatis sudah dapat akikah. Maka bapak yang mau dapat dua, settinglah anak itu lahir tanggal 3. Nah, kasus yang lain, waktu kecil dulu belum akikah, sekarang ada duit 2 juta setengah, akikah atau kurban? Kurban. Karena akikah itu tanggung jawab ayah kita terhadap kita, maka kita kurban. Tapi kalau duitnya 5 juta, 2 juta setengah untuk akikah, 2 juta setengah untuk kurban. Akikah tak mesti nunggu kurban, sekarang saja. Apa ibu yang belum akikah, ada duit 2 juta setengah, balik dari sini, beli kambing. Nanti siang saya datang insyaAllah. Kita makan akikah. Tapi kalau umur dah 30-40, akikah saja. Jangan minta ayun, cukur rambut pula. Apakah kurban itu wajib bagi muslim? Kurban itu wajib hukumnya. Kurban itu wajib hukumnya. Mazhab Hanafi. Wah, kalau gitu saya condong ke Syafi'i, Pak Ustaz. Syafi'i, Maliki, Hambali, sunnat muakkad. Siapa saja yang menerima kurban? Balik ke rumah, potong kambing, bagi 3. Sulus li ahli baitih, sepertiga untuk keluarga di rumah. Ini yang dilakukan Nabi. Sepertiga untuk jiran, kerabat, sahabat, tetangga. Sepertiga untuk fakir miskin. Begitu pembagiannya. Apa keutamaan melaksanakan ibadah kurban? Wa inna dama, darah yang menetes jatuh waktu dipotong, bismillah, Allahu akbar, Allah meminka walaka, Allah mataqabbal min fulan bin fulan, menetes darah jatuh. Wa inna dama la yaqau min Allah bimakan qabla an yaqau min al-ardi, sebelum darah itu jatuh menetes ke bawah sampai ke tanah, lebih dulu ampunan Allah turun kepada orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikanlah dirimu dengan banyak berkurban. Makanya Nabi berkurban tiap tahun. Bagaimana hukumnya menikahi wanita yang ternyata sudah menipu kita, sudah hamil duluan? Perempuan itu hamil. Bagaimana sikap laki-laki? Nama kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Saya ulang sekali lagi, nama kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Ini syarata bikran, kalau laki-laki itu mensyaratkan istrinya perawan, fabanat saiban, ternyata tidak seperti yang disyaratkannya, falahul fasfu, maka dia punya hak fasah. Kalau laki-laki menjatuhkan talak, namanya cerai, talak. Kalau perempuan yang menggugat, namanya khulu. Kalau hakim yang memisah, namanya fasah. Kalau si laki-laki mensyaratkan istriku mesti, ternyata tak seperti itu, maka dia punya hak fasah. Maka setelah ternyata kau mendapat macam ini, sekarang tanya, kau mau tak nerima dia? Kuterima kau apa adanya yang, terimalah. Tapi kalau ternyata aku tak siap menerima, kau punya hak fasah. Begitu kata Said Sabiq dalam fikih sunnah, dia kutip dari Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Apakah sama hukum dosa perempuan buka aurat dengan laki-laki buka aurat? Sama, yang beda itu buka aurat laki-laki dari pusat ke lutut. Sedangkan perempuan asal nampak lain daripada wajah dan tapak tangan zahiruha wa batinuha, perempuan itu tutup ini, tutup muka. Lain daripada itu nampak, maka aurat. Efeknya berbeda. Laki-laki menengok perempuan dengan perempuan menengok laki-laki berbeda rangsangan seksual. Bagaimana cara menanggapi kawan dekat yang suka membid'ahkan saya, Ustaz? Dia kalau saya lawan nanti kelahi pula. Tak usah lawan, diam aja. Dia macam orang baru ikut silat. Orang baru ikut silat itu bawanya mau bersilat aja. Oh, nanti udah agak-agak 2-3 tahun berhenti, capek sendiri. Biasa orang baru ikut silat. Apa hukum panjat pinang, Pak Ustaz? Al-aslu, kaedahnya al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum dari dasar segala hukum ibahah, boleh, mubah. Kapan panjat pinang jadi haram? Ketika panjat pinang waktu azan. Allahu akbar, Allahu akbar, hore, hore. Kemerdekaan ini diisi dengan perjuangan. Bung Tomo dulu teriakannya Allahu akbar. Kenapa kita? Untuk hiburan. Ustaz ini serius terus panjat pinang hiburan. Oke, tak salah. Tapi kalau sampai jatuh pada judi, jatuh pada perbuatan mungkar, laki-laki perempuan ikut pula panjat pinang, maka ini batil, tak betul. Apa hukum video call dengan teman lama? Tapi cewek. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Setan tak pernah mengajak berzina. Yuk zina yuk. Enggak. Apa kata setan? Minta nomornya dong. Nomor WA sekarang berapa? Apa kata setan? Cari namanya di FB dong. Cari. Apa kata setan? Add dia dong. Apa kata setan? Minta confirm dong. Apa kata setan? Makanya orang nelpon saya tengah malam. Wah Ustaz, salah sambung, saya bilang. Saya mau ngomong sama Ustaz Somad. Kenapa? Saya baru berzina, Pak Ustaz. Sama siapa? Sama mantan saya, Pak Ustaz. Kok bisa? Saya cari, Pak Ustaz. Dicarinya di FB, dapat. Akhirnya janjian, makan siang. Apa kata pepatah Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. CLBK, Cintolamo bersemi kembali. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. 4 kali tak datang begini banyaknya. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. Segala dosa kami, silap salah kami, cakap kami, perbuatan kami, mata kami, telinga kami, bisikan hati kami, denyut jantung kami, ampunkan kami ya Allah. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kekurangan kami tutupilah ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang akan menjaga dirinya dengan menikah, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala dainan illa qadaita, yang terlilit hutang maka mudahkan membayar hutangnya ya Allah. Wala maridan illa syafaita, yang sedang kau uji dengan penyakit maka sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta, yang sedang ujian mencari kerja masuk universitas maka luluskan mereka supaya jauh daripada perbuatan yang haram makan riba ya Allah. Wala sa'ban illa sahalta, segala yang sedang dililit masalah maka mudahkan, lepaskan dari segala permasalahan hidupnya ya Allah. Wala maitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia maka curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunia wal akhirah, segala hajat di dunia dan di akhirat. Laka ridha walana fiha salah, engkau ridha pada hajat itu baik, pada hajat itu untuk dunia kami dan akhirat kami. Illa qadaita wa yassarta ya rabbal alamin. Rabbana afir lana zunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, emak kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali zuriatina, anak-anak cucu keturunan kami. Wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami. Wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Wali man tabi'ana, semua yang mengikuti pengajian ini ya Allah. Wali man ghaba'ana, yang tak dapat datang karena uzur syar'i ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaku nabil iman, bagi saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al quburahum wahuratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allah marzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah marzuqna ziyarata baitikal atik. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa melaksanakan haji dan umrah ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba' wal fahsha' wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dari bumi lancang kuning negeri kami ini malapetaka bencana narkoba, zina, perbuatan keji, riba dan munkar ya Allah. Allahumma aktim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.